Ada kalau masalah dengan audio yang kita terima. Iya, mesti kembali untuk orang Indonesia dalam tanda kutip pemerintahan sendiri. Cuma, apa sih dari umumnya? Apa sekarang bensin naik itu kan dalam apa? Akan umur apa? Itu apa itu apa? Kartu BSN. BA, BLT, bantuan langsung itu, yang kaya pun langsung ini, itu dapat. Wah, tapi kalau dikatakan disini, mau? Boleh, ketika BNC-nya, dia mau, sepatnya dikibat, ini dikibat. Saya yang tidak menjelaskan orang seminar. Mungkin kalau kita dikibat, tidak terima, kan? Kau jelek. Tapi jangan di sini lah bro, yang mau kita, kenapa tak mau? Kita diundang tak mau kalau kita diundang, mau diundang kan? Yang selanjutnya ada rujak kani. Rujak kani itu dari Sumatera. Dia telah karena itu berbentuk daging, kulit, bulu, atau lemak. Daging. Kulit, bulu, atau lemak. Rujak mani itu punya sifat pantang kekurangan, pantang kekurangan. Sehingga muncul dunia. Ketika orang berbicara dunia, tidak bakalan orang itu merasa cukup dulu. Setelah lulus kuliah, minta sama Allah. Ya Allah, yang penting satu usah senang, di dalam Allah, kita akan berdiri. Sampai gitu kan? Oh, betul-betul lah, terjadi. Jadi, minta satu usah, Wah, 3 bulan saja. Habis itu, sudah sering menyampaikan, Bapak, saat ini tidak kenal kata siapa. Karena kenapa bisa menyampaikan itu? Kalau tidak kenal, tidak tahu saya. Mungkin mengatakan seperti ini kata lain dalam diri. Nyata dalam diri saya. Mungkin saya. Bukan itu saya. Yang tidak punya kerja, saya bisa mengalami Allah. Kembali kayaknya. Dapat jadi itu. Dapat saya belum bisa dengan tunjangan. Tidak enak juga. Sudah terlanjur di mana lagi? Terlanjur. Bagaimana Pak? Teman saya tidak sekolah. Teman saya tidak sekolah. Lulusan santri rokok. Hanya tahu ada kita pun. Baca lagi. Baru itu. Saya mau pergi ke pasar. Itu rasa tidak ada kaki itu. Sama saja. Ini mesti dia. Saya pergi ke pasar. Tidak ada kaki. Rupanya. Tidak ada juga. Tidak ada kaki. Apa kaki? Allah. Ini baca lah. Gimana kalau mau yang ini hanya pandai baca. Sekarang saya ini sudah bikin rumah satu rumah tiga. Sudah punya mobil pendaki. Motornya ini sudah pertukaran kita. Lama ini sudah yang baru 50 ribu. Dulu dia hanya pelihara ayam 50 ekor. Saya masih juga pelihara ayam. 3 bulan berikutnya saya jadi PNS. Dia tetap dengan ayah. 3 tahun berikutnya dunia terbang. Dunia terbang. Kita Pak, orang yang PNS hanya dapat beasiswa S2. Balik dari S2 beli motor. Masih motor kalau dia pindah yang jadi lah yang tidak pun berantakan sekarang sudah pakai Honda Jazz. Tidak apa-apa ya? Itu dunia. Dunia? Nyata, nyata. Buktikan makan. Buktikan enggak ada bukti wah. Lalu yang terakhir belum. Darah berbentuk dalam dalam diri kita. Ada yang bawa kue? Jadi ini manusia kan? Maka kita itu jelek. yuk bangga diri. Kata pelincang si ingin dibu dipuji ajib takjub bangga diri. Ingin dipuji kami bersifat dia jatuh rupanya harapan ingin pujian itu enggak juga datang. Kenapa ada orang lain lebih cantik dibanding dirinya? Apa ada orang lain lebih cinta dibanding dirinya? Akhirnya dia bersifat berubah menjadi diri ingin. Apakah cukup itu? Ya. Karena dia ramah. Tak cukup itu, dia memfitnah orang itu dan membencinya. Karena dia tak kabur. Kenapa dia tak kabur? Dia lupa diri. Lupa diri. Nama bahasa lupa dirimu itu berubah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh macam lagi. Gara-gara ini orang berdekat. Gara-gara menyusut. Lalu apa lagi? Bukan hanya di sini. Berkolaborasinya antara Ruh Rahmani dengan Rufi Dhofi muncul sifat nafsu ammarah. Keterangannya dalam surah Yusuf ayat 53. Apa nafsu ammarah itu? Emotional sudah marah, mudah tersinggung, jadi satu, dua, tiga, sepuluh tambah tiga sama dengan, karena inilah berdiri rukun tempat yang tiga. Karena alasan inilah kita disuruh sembah, ya. Karena alasan inilah kita disuruh sholat, maka muncul keterangan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Apa kata di sini? Inna sholata tanha ini nafsu lawa maknanya disebut berfahsya perbuatan keji. Nafsu amal ini disebut munkar. Apa yang bisa menjaga perbuatan keji namun? Sholat. Kalau tidak sholat tidak bakalan terdeteksi. Inilah insan semuanya. Maka tidak ada kata-kata insan di dalam Al-Quran itu yang baik. Tidak kurang dari 159 keterangan tentang ayat yang menjelaskan tentang insan di dalam Al-Quran yang baik. Semuanya jelek. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi rabbihi lakun. Inna insana khuliqa halu'a. Inna insana hadula. Inna insana zaluman jahula. Sudah jelek semua. Enggak apa-apa, bukan kita bantu. Maka jangan suka-suka jadi insan. Maka itu tempatnya salah dan lupa. Kalau tidak lupa dia salah, kalau tidak salah dia lupa. Itu tidak terjadi. Bagus. Tidak ada yang bagus. Kita buat alasan terkadang lupa. Biasa tadi banyak jelek itu. Kalau tidak salah lupa, kalau tidak lupa salah. Itu tidak terjadi. Bagus. Tidak ada yang bagus. Maka kita harus menjadi mukmin. Apa mukmin itu Pak? Kan keterangan mukmin itu pasti bagus. Tahu? Kita lihat di mana mukmin itu Pak? Kita lihat di surah Al-Mulk. Kun. Surah Al-Mu'minun 1-2 saja lah. Katanya biar kalian tak sembahyangkan. Ada yang bisa jelaskan? Tadi betul aku dia betul. Yeah. Sudah ketemu? Sudah. Sudah baca? Saya maaf dari kelihatan saya itu. Saya dari pagi ini kan dari jam 9 belum berhenti. وكذلك جعلنا أمة وسطا لتكون شهداء على الناس. Perhatikan, telah kami ciptakan kamu sekalian umat pertengahan supaya kalian itu menjadi saksi atas manusia, atas sifat diri. Mana umat pertengahan? Seluruh mukmin itu umat pertengahan. Dia masuk ke dalam bumi 490 hari kata terang suara saja. Di sini dibilang wa ma ja'alna al-qiblah. Tidak kami jadikan kiblat itu allati kunta 'alaiha, yang kalian dulu ada di sana, kecuali illa lina'lama, kecuali kami ingin tahu mayyatatur rasul, siapa yang mengikuti rasul, mimman yang paling ala ibadah, dan orang yang paling dari mengikuti rasul. Di ayat selanjutnya itu ayat 34. Qad nara taqalluba wajhika fi as-sama, sering saya melihat engkau menegadahkan wajahmu ke atas langit. Kata Tuhan, jangan begitu, bukan ada surat. Jangan begitu. Falan waliyannaka qiblatan tardaha, akan tetapi palingkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau ridho. Maka fawalli wajhaka syatran al-haram, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahai kuma kuntum, dimanapun kalian berada, mau begini cek belajar ini, mau sumpah yang cek nanti, mau berjalan, mau pakai motor, dimanapun kalian berada, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Rupanya Masjidil Haram bukan masjid yang besar itu. Masjidil Haram yang besar di luar Ka'bah itu dibangun pertama oleh Umar bin Khattab 10 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Sedangkan ayat ini sudah ada. Rupanya Masjidil Haram itu baitullah, tak semua orang tahu tempat itu. Hanya para awliya dan anbiya, dan orang yang diperkenankan oleh awliya dan anbiya itu yang bisa melihat Masjidil Haram, tempat sujud yang mulia. Lalu gimana? Gimana cara kasihan manu-manu yang tidak pernah ada benda itu, tak pernah kita lihat? Kembali lagi, turun lagi ke lihat kita. Turun kita ke bawah. Kemana? Buka surah Al-Baqarah 125. Baca, ingat. Ingatlah ketika kamu menjadikan Baitullah itu tempat perkumpulan manusia dan tempat yang aman bagi manusia. Dikatakan apa? Wasat itu mimma qaulika sholat itu fi'il kalimat fi'il kalimat kerja kalimat kerja. Kalau kita bekerja mesti ada tempat. Ada kerjanya yang ada tempat. Maka kalian belajar tafsir dulu itu sekarang bisa dibuktikan. Ada kan ya dulu fa'lan ma'adawa ma'alan ma'adawin fa'uwa ma'ilun wadadkan ma'ulun ma'ul latak mungkin ma'alun ma'alun izin zaman izin ma'gan masih ada kan ada punya dunia yang ada tempat itu ada gak? Begitu juga sholat, maaf. Ini akhimi sholat ya, bukan juga di sholat maksudnya. Ini bicara akhimi sholat ini. Maka sholat itu juga harus ada tempatnya. Wattakhidhu ambillah oleh kalian min maqami, sebagian dari maqam Ibrahim. Musholla itu tempat sholat. Caranya apa? Caranya apa? Wajah buku ketiga. Kita kan begini. Tadi sudah dulu kan? Sudah kena dulu. Dan bisa melihat serta bisa merasa sedikit yang bersama. dan mau disyukuri. Maka dalam surah Al-Imran kalau tak salah 32 atau 23 ya. Begini bunyi ayat 2, insa uju. Kalau sekiranya kalian itu menghitung, lihat, nikmat ini mufrad, bukan tasnia, bukan jamak, satu luar penjagaan. Nikmat itu tidak banyak, satu saja. Tapi kalau kamu hitung, tidak mampu kalian hitung. Kenapa satu tidak bisa dihitung? Mau, saya ambil bumbu yang harga tersebut. Dengan mobil Fortuner, mobil Fortuner itu bahkan seandainya bulatan bumi sekalipun ini diberikan kepada kita, ruh kita diambil mau. Jangan mak. Ya kita ini mau dihitung dengan apa ya? Ayo mau dihitung dengan apa, ruh ini? Kalau benda ini 1 juta bisa dihitung. Ini 3 juta bisa dihitung. Ayo, belum mau, nggak mau ayo isi dunia dan isinya ini, bulatan bumi ini dengan manusia yang dikasihkan sama kita, tinggal pilih semua karena kita. Tapi itu nanti berju? Begitu. Maka itu. Kalau kamu hitung satu nikmatku, begitu secara nomor lain. Kan lu, kamu tak akan mampu menghitung. Itu letak kehadiran Allah. Setiap satu tubuh hanya satu nih. Tergantung sekarang mau kita gunakan kamu gak lihat itu. Lain syakakum la'adzir dan makum. Kalau kalian bersyukur menggunakan sisi kali ini, digunakan mencari duit, digunakan dari ilmu, bertambah ilmunya, coba kalau gitu. Karena apa? Kali kita kiri-kiri. Kenapa? Iya, tak digunakan, maka harus digunakan ini. Digunakan, kalau tak akan bertambah apa? Rasanya, oh ini ya, digunakan, coba. Nanti sebarang ini, pasangan dari manusia. Iya, ah. Gimana kau tak tahu? Tak digunakan. Pasti akan ada tambah kata Allah. Tapi kalau di sini mata digunakan, apalagi mengingkari. Saya ini kan karena saya kan karena Allah kan kita siapa? Kalau Allah nanti malam ini mungkin tidak bisa dikembalikan, mau kemana kalian? Besok besok pagi mau kemana? Malam pasti. Pasti itu. Karena cantik apapun tubuh kalian, tampan apapun tubuh kalian, kalau sudah ditinggalkan benda itu, namanya ruh. Baca cinta berubah itu ya namanya. Kalau ditinggal itu, namun orang bahkan tak sudi lagi menyentuhnya. Cantik apapun, siapa yang paling cantik? Hanya melihat ternyata itu bukan bahasa surga, itu bahasa Arab. Itu bahasanya orang Arab. Kalau bahasa surga bahasa Arab, harus khusus dong dari sekarang. Kan enggak, nanti gampang ingin tahu. Masa ini nyambung. Karena kita sama-sama berhaluan kepada Tuhan, namanya Allah. Kemana kita berhaluan? Ke tempat penyatuan, namanya kiblat. Kenapa harus ke Ka'bah? Kenapa harus ke tempat itu? Itu kan terakhirnya. Kenapa harus ke tempat itu? Orang sholat dan ke sana. Orang haji keliling Allah. Begini kan? Apa mungkin? Misalkan ini, yang mana tak apa itu? Itu kalau enggak mengerti hakikat apa yang dia mencari itu, jangan cerita dia. Kalau dia tak tahu pandai menipu maka lurus. Ini mbak, lurus tumbuh ini. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Sumun ruk, ayat 8. Dia tak kembali pada Tuhan. Rahasia tanah kembali ke tanahnya. Nanti yang paling cepat habis itu, kalau masuk ke tanah, pasti dari kulit dan bulu, pasti. Kok kan hari pasti jadi gelobot oleh tanah. Nah ini kan saudara aku. Cerita apa? Yang tersisa kerangka dalam air ramai. Iya. Tapi kalau di dalam itu banyak airnya, kerangka itu juga cepat habis. Kembali juga ke airnya. Yang angin kembali ke angin darat, tiba-tiba lebih gugur, dah habis dia dari dua. Tak kemana itu angin dan darah itu lari kemana tak tahu. Tidak dua anak itu. Habis. Ini tidak kembali pada Tuhan. Karena ini berasal dari Adam. Yang itu kembali yang berasal dari Tuhan. Namanya Ruh Mukmin. Yang bisa merasa, yang bisa ngomongkan. Ini yang itu kembali. Makanya kalau sholat ini yang dihubungkan. Ini baru akhirnya sholat. Kalau begini itu kubiasi sholat. Namanya menunaikan sholat. Maka apa itu kubiasi sholat? Ketika kalian itu selesai menunaikan sholat, maka sholat sebabnya ini kubiasi sholat ada selesainya. Itulah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi kalau hubungan ini, hati ini, kata Quran tadi itu, dimanapun kalian berada, palingkan wajahmu ke arah kiblat itu. Dimanapun. Maka kini sholat itu, senantiasa tidak berputus-putus dia ala sholat ini dan itu. Mereka umi surga itu berkekalan di dalam sholatnya. Dia mengingat tanda itu. Insya Allah kalau terus menurut, insya Allah kita akan dari pekerjaan fahsyat dan mungkar. Ketika kita sudah berprasangka iri dan dengki pada orang, cepat ingat juga, insyaallah dengan sendirinya sudah. Sudah janji Allah. Janji Allah dalam surah Al-A'raf 43. Ada yang apa? ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا لكم من جبل ما في صدورهم berupa sesuatu dalam hati mereka. Apa sesuatu itu? Lil, penyakit hati. Mana mereka ini? Ini mereka di semua itu. Di mana dicabut oleh Allah? Tajrihim tahtihim al-anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai-sungai itu disebut Firdaus. Disebut Firdaus. Bahasa lainnya disebut Telaga Al-Kautsar. Pernah keluar ketika zaman kenabian Nabi Allah Ismail dilahirkan. Siti Hijir bingung mencari air karena dia memenetekkan anaknya yang tidak kehabisan air. Akhirnya dia berlari-lari antara bukit Sofa dan Marwa. Disitulah dia setengah berputus asa kembali ke tempat di mana Ismail diletakkan kumpanya dari kaki Ismail itu keluar air yang begitu deras dari bawah. Lalu Hijir berkata, "Sami Allah, Sami Allah, tahan ya Allah, tahan ya Allah. Di mana air itu? Air yang di mana tempat itu? Tas yang sekarang dipandai kamu. Jadi tempat itu kan ya. Maka terperintahnya bahwa harus menghadap itu. Haji harus menghadap itu. Datang ke tempat itu. Kau enggak mujahidin di nada kabar. Itu alasan yang kedua. Supaya apa? Illa lina'lama mayyatadur Rasul. Supaya kami tahu siapa yang mengikut Rasul. Mimman yang kolibu ala antibayi. Lihat orang yang berpaling dari mengikut Rasul. Di mana sekarang Rasul Muhammad SAW? Tubuhnya disebut di Madinah. Yang ada dalam tubuh itu di dan gimana ini? Kamu pikir bapaknya? Anak Allah, Allah, Allah, Adam, dengan istri Hawa bermain-main itu muncul anak, muncul sampai ada orang tua kita laki-laki dan perempuan. Terus itu tak laki-laki, itu tak perempuan loh. Makanya kalau kalian nasi-nasi nggak ingin kawin kalian, masa Pak bukan laki-laki bukan perempuan? Benda itu ada. Gak percaya, lihatlah. Gak ada. Benda punya laki-laki dan benda punya perempuan itu ada. Makanya kita itu kalau masuk kuliah butuh tubuh lah. Baru. Kalau gak ada tubuh, gak bisa. Maka gak bisa. Gak ada bendanya. Maka nanti dikasih tubuh baru kan, penutup kerja itu usia 19 sampai 23. Begitulah usia rumit sebenarnya. Usia rumit itu seperti kalian ini sekarang. Tapi kalian tidak merasa. Maka Bapak Dirana mengarang lagu indah merasa pada paling indah. Memang paling indah. Saya sudah membuktikan. Setelah saya usia sekarang 31 tahun, ini nambah di 17 sampai 23. Dengan aturan keluarga, di mana kita tak terikat dengan status kepala keluarga, di mana waktu kita bebas sebebas-bebasnya mengekspresikan kita mau belajar, kita mau main, kita mau jalan-jalan. Orang tua pun punya kasih suka, saya mau rekreasi ke Pasir Panjang. Oh ya, dengan kita mesti ya. Berapa nanti? Kalau udah punya suami, di sini banyak punya anak. Bisa tidak tahu anaknya tiga. Datang kan kawannya yang usia 26 tapi belum nikah. Usia seperti ini tinggal kenangan. Memang masa usia 17 kita dari sampai anak mati sendiri, makan sendiri, ambil tolong, ambil kepada memutakikan. Waktu itu mau hantar-hantar, cuma dikenal indah ya sekarang. Habis itu pernah juga usia 18 tahun jadi besar. Kalau malam, kalau siang aja, kalau malam pacaran. Habis itu juga satu. Jadi aktivis mahasiswa 3 tahun setengah selesai. Banyak dikumpulkan cowok, apalagi cewek. Dan uang gana bukan main. Dosen mengunci, ini mengunci. Kita kemana-mana pergi ke fakultas, di sana dimana, pergi ke Surabaya, bebas dengan tangan orang yang mencintai kita juga. Kalau sekarang enggak jadi istri, pegang punya. Kenapa Pak? Istrinya. Itu kalau belum didapatkan, iya. Kalau sudah jadi ahli itu ya. Begitu. Maka lu itu muda, maksud muda itu begitu. Siapa tanya? Saya sudah terlalu tua. Sudah cerita tinggal. Kalau waktu itu 17 atau 3 enggak pernah tinggal. Waktu melalui kalau pagi berlari biasanya 5 kilo. Bukan larinya yang enak, itu larinya. Aduh, masak. Kenapa masa indoor dulu? Kalian sekarang kan? Iya, apa? Iya. Nanti kalau udah usia 30 baru terasa. maka ruh itu tidak laki-laki, ruh tidak perempuan. Tapi ruh yang datang daripada Allah itu seharusnya dia bersifat di tidak harus meneladani. Meneladani sifat Muhammad. Karena kata Allah, lakukan karena lakukan firasulillah, betul, karena yang terhadap sungguh di dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Seharusnya suri tauladan yang ada pada Rasul itu meneladan pada kita. Itu suri tauladan. Ini tidak hanya diri kita. Makanya harus jujur. Dan jujur ini repot. Meskipun jujur itu gampang. Jujur lah. Jujur. Sebelum jadi pejabat. Jadi pejabat. Mana ada kata-kata jujur? Kalau belum air terjun terbuka, tapi itu harus siapa tu? Iya, ini nanti pernah. Mana dia yang mana? Maka sesungguhnya hukum buatan manusia itu tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan manusia yang sudah berlaku. Enggak. Lalu saja kita gumbar-gumbar dengan peringkat 2013 ya? Dan baru saja juga semua SMP 4 di Jakarta itu tidak main itu. Gimana? Apanya yang sampai? Bukan. Bukan. Tetapi itu kata Allah dalam surah Al-Isra dalam dunia. Ketika ada orang bertanya pada kamu, Muhammad, wes kamu berkata dulu. Katakan, boleh dulu itu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhan. Supaya ruh ini baik, minta tulus sama Tuhan begitu. Ini enggak, kemana-mana bilang ruh itu urusan Tuhan, kalau kita bangkoy bukan begitu. Yang kita bergerak ini adalah karena adanya ruh. Yang kita ngomong ini karena adanya ruh. Yang ruh ini yang kita ngomong, yang kita bergerak ini ibarat tubuh ini adalah mobil, gigi baik, supirnya. Kalau supirnya terdiri baik, pandai membawa mobil, insya Allah meskipun mobil neglek, tak akan tabrakan. Tapi kalau supirnya tak terdiri, ruhnya tak terdiri, bisa saja tangan senang beleng, itu orang. Maka disebut, siapa manusia? Siapa yang bisa jawab pada dia orang yang kalimah minyak tani buaya dia yang bisa menyelamatkan orang dari lisan dan ininya. Tapi lisan dan ini tak akan bisa berucap dan tak bisa bergerak. Sebab itu ruh yang bisa dan ini ruh itu yang harus datang pada sisi Tuhan. Datanglah kebaik Tuhan kan lulus bahasanya baik Tuhan Allah kita ke mana-mana ayatnya lagi mana-mana bingung kita. Di mana Baitullah ditandai oleh Ibrahim bangunan Ibrahim 4. Maaf, Ka'bah. Kenapa disebut Ka'bah bangunan itu? Karena yang membangun Ibrahim itu bersuku Ka'ab namanya Ka'bah. Artinya tempat kebinatan. Di sana kita dibinat. Di mana? Bukan menyembah batu hitam itu. Bukan. Karena kata Tuhan begitu tinggi Tuhan. Bukan sih. Buat kami itu dimakam Tuhan. Bukan batu itu. Kita mengerti datang ke Tuhan itu hanya ingin melihat kutu Rabbah dan baik. Kita ingin melihat Tuhan pemilik rumah ini. Meskipun nanti terbuka hijab. Ngapa ada itu ke rumah cahaya itu? Bukan rumah cahaya itu yang kita keluar. Tapi siapa Pak? Roh Tuhan pemilik rumah itu. Maka tadi apa alasan yang cuma mengikut Rasul kita harus datang ke sana. Muhammad kata Allah di balik itu begitu bentuknya. Kalau kita tidak ke sana berarti tak mengikuti Muhammad. Itu siapa Pak? Ini perwara sendiri kalau Allah Akbar sama yang mana? Sekarang ketiga Allah Akbar sendiri Pak. Assalamualaikum. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Yang mulia dan Terima kasih.